Silakan duduk, saudaraku yang kekasih. Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 sampai ayat 17, kita akan baca bersama-sama. Lalu saudara memberi pembatas untuk Mazmur 49 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Jika saudara sudah menemukan kejadian pasal 2, 16, 17, kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lalu kita membuka Alkitab kita lagi dalam Mazmur pasal 49. Dan kita akan membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya baca 5, saudara baca 6 sampai ayat yang 10. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan, pengejar-pengejarku. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Saudaraku, kejatuhan ke dalam dosa adalah kengerian yang luar biasa. Perlawanan manusia pada ketetapan Allah menjadi gambar nyata. Mereka tidak diberi ruang untuk memilih, kecuali mentaati. Jangan makan buah ini. Tetapi mereka memakannya. Sayang, manusia merendahkan derajat ketaatan dan berkata, itu bebas. Tapi manusia salah menggunakan kebebasannya. Siapa engkau, hei manusia? Engkau tidak punya kebebasan memilih apapun yang kau mau, kecuali mentaati apa yang diperintahkannya. Sama dengan, engkau tidak bebas untuk memilih mau percaya kepada Yesus, kecuali ia memberikan anugerah itu kepadamu. Saya pikir orang Kristen perlu konsisten di dalam memikirkan bagian ini. Sehingga kita tidak terjebak pada teologi modern yang coba melululantakan pemaknaan akan anugerah ilahi itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, pelanggaran mengakibatkan kematian dan sangat mengerikan. Tak hanya terpisah dari Allah secara rohani, manusia pun mati secara jasmani, bahkan dalam proses dari waktu ke waktu. Saya sudah menggambarkan pada tiap kita. Adam dan eranya kita bulatkan saja 1000 tahun. Nuh dan kemudian eranya 120 tahun. Dan Musa berkata hidup manusianya 70-80 tahun. Just 8% saja sisa hidupmu. Andai kata Tuhan tidak memendekkan waktu usia manusia, betapa mengerikannya dunia ini dengan segala kerusakan dan kehancuran. Hidup 70-80 tahun saja, kita sudah penuh dengan persoalan. Karena hidup tak lagi menyenangkan. Bahkan ada orang dalam frustrasi menantikan kematian, tapi dengan gelap mata karena dia tidak mengerti apa konsekuensi daripada kematian. Bukan ia rindu, tapi ia sudah tak kuat lagi menghadapi hidup ini. Karena itulah tak salah ketika pengkhotbah mengatakan, hidup hanyalah kesia-siaan. Makan, minum, sia-sia. Kaya, miskin, sia-sia. Kerja, tidak, sia-sia. Raja, hamba, sia-sia. Apa yang dimaksudnya dengan sia-sia? Bukan tanpa makna. Ada maknanya, tapi dalam keterbatasan yang menyedihkan. Karena kata sia-sia berarti sementara. Engkau raja, mati juga. Bukan raja, mati juga. Engkau kaya, mati juga. Bukan kaya, mati juga. Lalu untuk apa yang ada padamu? Karena semuanya sementara. Betapa bodohnya manusia jika lo dia terjebak dalam kesementaraan. Berputar-putar dan berpikir ia sudah menyelesaikan persoalan kehidupan ini. Oleh karena itu, ini menjadi pemikiran serius kita. Bagaimana kita merumuskan, memahami, memaknai akan hari-hari kita. Melanggar hukum Allah telah berakibat fatal. Membawa pada manusia kehidupan yang sangat mengerikan. Kematian menjadi sesuatu yang mewarnai hari yang tak bisa ditolak manusia. Kematian pasti terjadi. Cepat atau lambat, tiada yang bisa membuatnya berhenti. Kematian pasti terjadi. Suka atau tidak suka, kita tidak bisa memilih. Kematian adalah kepastian yang tidak mungkin dihindari. Pertanyaannya, kemana engkau pergi sesudah kematian? Menjadi pertanyaan yang sangat serius sepanjang zaman. Dan tidak ada yang bisa menjawabnya. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku. Kalau komunis menjawab tentang mati, dia katakan apa? Manusia hanya materi. Jikalau mati sama seperti anjing, dia mati dan kemudian lenyap, tidak berbekas. Karena materialisme atau komunisme tidak percaya kepada roh hakikatnya. Kemana orang pergi mati? Maka Siddhartha Gautama berkata, orang mati akan hidup lagi dan mati dan hidup lagi. Berkali-kali, ratusan ribuan kali. Hanya untuk menemukan jati diri. Supaya dia masuk dalam nirwana. Lepas dari kefanaan hidup. Masuk dalam kekekalan sana. Tapi siapa yang tahu dan pergi kemana? Karena itu ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu menjadi jawaban yang luar biasa. Semua orang bertanya, Yesus yang menjawabnya. Para nabi berteriak dan bertanya, bilakah? Tunjukkan kami ya Tuhan jalanmu. Semua nabi menantinya. Maka perjanjian lama sudah menceritakan kepada kita. Kita lululantak dalam hidup kita. Sehingga sebagai gambar Allah, kita telah menjadi gambar yang rusak. Gambar yang tidak lagi bernilai. Yang tak lagi mampu mengenal penciptanya. Kita tidak mirip lagi dengan dia. Jangan heran kalau di dunia ini, kita lihat Yesus bagaimana hidup dan diajarkan. Bagaimana manusia hidup. Lalu kita bilang orang ini beragama, katanya Kristen. Kok hidupnya begini dan begitu? Demi Tuhan yang hidup. Itulah gambar rusak. Sehingga orang tidak bisa mengenali Kristus lewat hidupnya. Dan itu mengerikan kalau kita adalah gambar yang rusak itu. Sehingga orang tidak bisa mengenal kita. Kristus berkata, lihat aku. Jikalau engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa-Ku. Bisakah kita berkata, lihat aku. Jikalau kau melihat aku, engkau sudah melihat Kristus Tuhanku. Kita tidak punya jawabnya, bukan? Sekalipun kita gagah mengucapkannya. Itu hanya retorika dalam khotbah. Tapi dalam kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita rontok semuanya. Karena itu orang mencemooh kekristenan. Dan jangan marah. Karena Yesus pun berkata, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Persoalannya, engkau orang pilihan apa tidak? Itu bisnis kita. Abaikan apa kata orang. Kalau memang kau benar, tunjukkan kebenaran. Zakir Naik berceramah banyak sekali hal-hal tentang kekristenan, khususnya Kristus. Saya menjawabnya secara berurut. Paling tidak 20 tulisan sudah saya siapkan dan saya akan luncurkan satu demi satu. Maafkan saya kalau berkata terlalu mudah menjawabnya. Yang bikin saya bingung adalah kenapa orang susah dan terjebak karenanya. Bukankah banyak pendeta? Bukankah banyak pengkhotbah? Mengapa kebingungan? Lalu ada orang yang berkata pada saya, ini ngawur, ini ngomongnya ngaco. Tetapi ironinya, ia tidak bisa menunjukkan mana yang benar. Semua orang hanya marah. Tapi tidak bisa menunjukkan jawaban yang absah, yang tak terbantah. Padahal Alkitab menceritakan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itulah saudaraku, apapun yang dimiliki manusia dalam hidup ini akan lenyap dan hilang. Hanya Kristus nanti jawabannya itu. Manusia tidak dapat menolong dirinya dengan apa yang dipunyanya. Kita kerja keras, berkeringat, mencari sesuap nasi, mengumpulkan harta. Banyak harta yang kau kumpulkan. Dengarkan kalimatku. Engkau hanya makan satu hari tiga kali. Dan mati tidak bisa membawanya. Hei orang bodoh. Bagaimana mungkin hartamu tidak menemanimu ke surga? Bagaimana harta bisa menemani ke surga? Pakailah untuk kemuliaan namanya. Engkau diberi hidup. Kita makan apapun sehat kuat. Tetap saja kita akan mati. Tidak ada yang bisa menolaknya. Makan vitamin tak menjamin usia kita menjadi panjang. Dalam kesulitan sakit penyakit, tak ada yang bisa menggaransi kita akan dengan segera mati. Ada di tangan dia. Karena itu berapa bodohnya kita jikalau hidup yang diberikannya tidak kita pakai untuk kemuliaan namanya. Saya tidak terlalu peduli berapa panjang lagi umur saya dengan kondisi jantung yang babak belur ini. Ya. Saya punya kecenderungan tidur semakin sulit. Karena jantung saya seringkali berdebar dengan sendirinya. Dan kalau berdebar itu bukan duk-duk-duk-duk ya. Itu sulit setengah mati. Kadang-kadang sepertinya sesuatu yang begitu segar padahal capek. Hari ini saya hitung-hitung saya tidur tidak cukup. Kursi sudah disiapkan. Tapi hari ini saya pakai jubah dan saya pikirin Jumat Agung. Maka saya akan berdiri dengan apa yang ada. Karena saya terlalu percaya. Ia akan menolongku dengan segala cara. Termasuk kalau ia berkenan memanggilku satu waktu nanti. Dalam apa yang dia mau. Dan jangan berharap saya akan berdoa. Saya akan berkhotbah dengan suara yang lambat dan pelan seperti saran dokter. Akan kupilih cara khotbahku ini. Sehingga kalau aku mati, aku tenang menghadapnya. Why? Karena aku tahu tidak ada hidup yang lebih indah kecuali bersama dengannya. Karena aku tahu apapun hartaku tak ada nilainya. Apapun popularitas namaku tidak ada apa-apanya. Itu sebab dalam hidup ini saya berpacu di sisa hari yang ada. Berpacu mengisinya dengan cara bertanggung jawab. Senin besok kita akan ke Kalimantan ada beberapa urusan. Lalu Selasa kembali. Ya, padahal Jumat pasang minggu nanti kita ibadah subuh. Tapi ini harus dibereskan. Bukan urusan saya. Ini urusan rakyat kebanyakan. Batin saya berteriak dan saya selalu jengkel kalau melihat orang mempermainkan hak orang miskin dan orang susah. Mereka harusnya tahu menghargai. Saya pergi bukan untuk diri saya. Istri saya bilang, Pak udahlah jangan pigelah ditunda. Saya bilang, tidak ada waktu lagi. Tunda makin panjang. Maka saya akan jalan. Dan kita akan berpacu dengan waktu. Karena hidup. Siapa yang bisa tahu kapan ujungnya? Mati di kesementaraan saja. Sudah cukup menakutkan, bukan? Aku sehat, bisa mati mendadak. Yang sakit, umur bisa lebih panjang. Kita tidak bisa pernah bisa menduganya. Orang kaya di sebelah rumah, mati juga. Orang miskin di samping sana, sama nasibnya. Ada orang pintar yang luar biasa. Entah berapa jejeran gelarnya, mati juga. Ada orang bodoh yang tidak pernah lulus SD, mati juga. Kalau begitu, apa itu hidup? Tidak ada yang bisa menduga. Kalau begitu, apa itu hidup? Sangat mengerikan. Kalau begitu, apa itu hidup? Misteri, karena menuju titik mati yang tidak pernah kita ketahui. Itu baru sementara. Hidup sementara di mati sementara sudah begitu menakutkan. Nah di balik sementara yang kita katakan kekal, apalagi itu kematian. Mati di kesementaraan misteri yang mengerikan, lalu mati di balik mati sementara itu kekekalan. Ada apa di sana? Apakah engkau akan berpikir seperti orang-orang materialisme? Menjadi orang-orang komunis lalu masa bodoh, sudah habis mati ya mati. Kita tidak pikir lagi. Syukur kalau itu mati. Tapi waktu engkau sadar diri dan bertanya, jikalau mati nanti apa yang terjadi? Lalu kau bilang, tidak ada. Engkau sedang membantah apa yang tidak ada, itu bodoh juga. Maka hatimu sendiri sebetulnya sudah guncang. Tidak ada hanya karena kau tidak tahu. Maka beruntunglah mereka yang tahu. Karena hidupnya penuh kepastian. Jangan hidup kita dalam kesementaraan tanpa kepastian. Karena itu mengerikan. Oleh karena itu, mari kita memikirkan dengan jernih, saudara. Bagaimana hidup di perjalanan kita. Di kesementaraan ini menjadi hidup yang berdaya guna. Menjadi hidup yang bernilai dalam hari-hari kita. Jangan pernah lalai untuk mengisinya. Jangan pernah terlalu cengeng menjadi orang Kristen. Jangan terlalu banyak berkeluh kesah. Seakan-akan hidupmu yang paling susah. Kadangkala basa-basi kita terlalu banyak. Kalau sudah dapat berkat banyak, oh syukur ini anugerah Tuhan. Kalau sudah ada persoalan, why God? Kalau ada uang, ini datang rezeki dari Tuhan. Tapi kalau ada tetangga yang membutuhkan, kita seakan abai dan tidak mempedulikan. Kita berpikir uang bisa menjamin hidup kita. Padahal yang pasti, uang bisa menolong tetangga kita yang susah. Itu pasti. Apakah itu yang kau lakukan? Nah, inilah menjadi pertanyaan penting. Sehingga kita harus berani menggugat diri kita, saudara. Nikmati hidup yang berguna. Saya akan berkata padamu, hidupku amat sangat bahagia. Ya. Dalam sakitku, aku berdialog dengan dia. Ku nikmati hari-hari sakitku karena banyak yang kulihat di sana. Kawan-kawanku, kepedulian orang di sekitarku. Dan bagaimana Tuhan memelihara aku dalam sakitku. Bagaimana dia mencerahkan aku. Sehingga waktu menjawab Nasir naik, Zakir naik itu. Saya menjawab dengan bahasa yang populer dan sedikit nakal. Saya cuma mau menggambarkan teologi yang amat sangat sederhana. Tidak perlu ribet-ribet. Saya akan membongkar habis-habis. Ya. Begitu simpelnya. Tapi kau tahu itulah yang membuat aku bersyukur pada Tuhanku. Karena dengan itu aku tercengang. Karena memahami betapa hebatnya Alkitab itu. 7 seri kita. Ini sudah pada yang ke-11. 77 kali saya khotbah tentang seputar salib. Sedekat-dekatnya. Bukan hanya tema dan judul saja. Tapi betul-betul mendekati. Ada yang bilang, Pak Ayu cukup 10 kali nanti diulang lagi. Saya pikir dulu iya. Tetapi akhirnya saya pikir-pikir lagi tidak. Selama saya hidup saya akan khotbah. Apakah nanti saya mati mewariskan 20 atau 30 khotbah seri salib. Biar generasi berikutnya memakainya. Tapi apa yang diberikannya padaku. Aku tidak akan pernah berhenti dan mengulang. Tapi terus maju dan memikirkan. Natal kita akan tiba pada ke-10 tahun nanti. Saya sudah khotbah 4 kali 10, 40 tema Natal. Kita ada trilogi kenaikan. 30 menggambarkan bagaimana kenaikan Kristus. Dan seterusnya. Capek? Yes. Susah, Pak? Yes. Kok bisa? Itulah yang membuat aku berkata, terima kasih Tuhanku. Kupikir aku capek. Kupikir aku susah. Ternyata dia membuat itu menjadi indah. Orang bodoh yang tidak mau susah untuk Kristus Tuhan. Orang yang punya cinta itu akan mendapat kekuatan ekstra. Waktu Mother Teresa hidup, dia melayani di Kalkuta. Dengan luar biasa. Tubuh dia kalah dengan tubuh saya. Saya lebih kuat dari dia. Pemahaman dia begitu sederhana. Begitu mendarat dan luar biasa. Saya terlalu yakin saya lebih kuat berteologi dari dia. Tetapi waktu Mother Teresa mati, 4 orang menggantikan pekerjaan dia. Tidak mampu dan tidak bisa. Tidak cukup. Saya tidak tahu kalau saya mati. Apa 2 orang cukup? Atau mungkin juga 4 orang tidak cukup? Saya tidak tahu. Maka itu tergantung saya hidup. Apa yang saya lakukan? Kalau engkau mati, 1 orang cukup menggantikanmu. Atau bahkan 1/2 orang. Engkau orang paling tidak berguna. Ingat kalimat saya baik-baik. Engkau orang paling tidak berguna. Matimu terlalu mudah digantikan. Cinta akan membuat engkau menjadi luar biasa. Cinta yang membawa Kristus turun dari surga. Harusnya ada di hidup kita. Oleh karena itulah, Kristus mengatakan hal yang sangat luar biasa. Sehingga dia mengucapkan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang 5. Ayat 24 sampai 26, apa katanya? Maka Yohanes mencatat bagian ini menjadi sangat indah, saudaraku. Yohanes pasal 5, 24 sampai 26. Saya baca 24, saudara baca 25, 26 kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dua enam sama-sama. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidupnya. Orang-orang mati yang tidak punya kepastian. Orang-orang yang mati dalam kesementaraan bingung di kekekalan. Saya suka jawaban Yesus. Mereka akan mendengar suara anak itu. Boleh kalian bawa ke sini mau kitab suci apapun dan kita berdiskusi. Karena itu saya jengkel orang Kristen kalau ditanya apapun tidak bisa jawab lalu gagap gugup. Hanya orang Kristen yang tidak menghargai imannya yang tidak mengerti kebenaran. Jangan bilang gini ya, saya kan enggak sekolah teologi apa, tidak penting. Tapi kalau kau pembelajar yang baik, pasti engkau akan mengerti dengan baik. Banyak saya tahu orang-orang yang tidak sekolah teologi, tapi berteologi lebih baik dari orang yang sekolah. Karena dia otodidak, dia belajar. Johannes Calvin membangun satu struktur teologi yang luar biasa. Latar belakang dia, background dia adalah hukum. Dia otodidak belajar terus. Dia gali dan dia lihat Alkitab. Orang ini mengembalikan otak yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Martin Luther memang latar belakang dari biarawan. Calvin tidak. Jadi jangan jadikan posisimu, latar belakangmu alasan. Itu memalukan. Tapi katakan pada dirimu, ini aku. Apa yang harus kukerjakan? Itu yang harus kau cari. Dan yang kau harus memacu dirimu untuk berkarya dalam kehidupan ini. Nah oleh karena itu, orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Oh saudaraku, itu salib itu. Taukah engkau ketika dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Saya sudah pernah mengucapkan itu. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada orang mengejek lalu berkata yang tidak Kristen. Katanya anak Allah, kok rasa ditinggal Bapa? Katanya Allah, kok mati? Saya akan menjawab, Allah tidak akan mati dan Yesus itu Allah. Lah kok mati? Itulah yang membuat aku bertanya, mengapa sang Allah hidup itu rela mati untuk aku? Why God? Dan aku tidak punya jawabannya. Kalau aku mati, mungkin aku perjuangkan satu orang, lawan ini, untuk itu, untuk keluarga aku punya alasan. Tapi mengapa Kristus mati untuk aku? Aku tidak punya jawaban. Kecuali hanya berkata, kasihnya. Maka ia terpisah dari Bapanya. Kau tahu kenapa? Karena berlumuran dosa. Sehingga Bapa yang suci memalingkan wajah. Tidak lihat anak yang dosa ini. Karena Allah suci tidak bisa lihat dosa. Tapi anak ini dosa bukan karena dia bikin dosa. Dosa kita dipanggulnya. Sehingga sang anak terpisah dari Bapanya. Waktu terpisah, disitulah kita dipersekutukan dengan Bapa. Yang sejati terpisah itu kita. Sekarang diambilnya karena dosa-dosa kita terpisah. Diambilnya dosa, dipikulnya, dia terpisah dari Bapa. Kita dipersekutukan dengan Bapa. Oh God, thanks. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Kristus membebaskan manusia dari kematian. Bukankah ini menjadi amat sangat luar biasa? Kristus membebaskan manusia dari kematian. Dan dia adalah kehidupan yang diberikan kepada dunia. Ia hidup di dalam hari-harinya. Ia hidup dan memilikinya. Maka ia wariskan hidup itu kepada kita. Ia tidak sedang mencari hidup di mana. Kita yang lagi cari-cari tapi tidak dapat. Ia memberi hidupnya kepada kita. Itu salib. Dalam matinya kita hidup. Ini absolutely paradoks. Ya, tetapi suatu paradoks yang luar biasa. Tuhan kok mati? Yesus Tuhan mestinya tidak bisa mati. Kok mati? Iya. Dia Tuhan? Betul. Dia manusia? Betul. Dia mati? Betul. Allah kan tidak bisa mati? Betul. Siapa yang bilang salah? Nah, itu paradoks. Dua hal bertolak belakang, dua-duanya betul. Absolutely paradoks itu Kristus. Maka ia datang dan akhirnya kita percaya. Kita percaya, kita menyerahkan diri kepadanya. Itu sebab kemudian Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal 15. Paulus menulis kepada orang-orang di Korintus. 1 Korintus 15, 21 dan 22. Kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 15, 21 dan 22. 1, 2, ya. Karena sama di sebelah sini Adam, jangan makan buah itu, kau makan mati. Dia tabrak perintah Allah, bitch, dia makan mati. Maka Adam jadi representasi manusia. Ini Alkitab mengagumkan ya. Perhatikan ya, satu struktur teologinya begitu amat sangat kuat. Adam mewakili seluruh representasi manusia. Maka anak anjing pasti anjing. Anak anjing bulldog pasti anjing bulldog. Enggak mungkin anak anjing bulldog lahir jadi herder. Itu keajaiban namanya. Maka anak anjing bulldog jadi anjing bulldog. Anak Adam berdosa jadi manusia berdosa. Oh, semua kita berdosa. Saya suka Alkitab. Sampai abad 18 ya, sampai 20 mau memasuki abad 20. Psikolog-psikolog di Amerika rata-rata menolak konsep orang punya dosa turunan. Ungkapan itu sama. Manusia hidup seperti kertas putih tergantung tulisnya apa, namanya teori lingkungan. Bagaimana lingkungannya jadilah dia. Tapi kemudian psikologi, psikolog-psikolog yang di Amerika tercengang-cengang. Ada anak dibesarkan di lingkungan baik jadi jahat. Ada anak besar di lingkungan jahat jadi baik. Teori itu gugur semuanya. Tidak ada yang bisa menemukan jawabannya itu apa. Anak pendeta jadi penjahat tidak sedikit. Anak penjahat jadi pendeta tidak sedikit. Tapi jangan karena kau mau anakmu pendeta, kau jadi penjahat. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti ini ya, waduh, Tuhan itu luar biasa. Maka dipelihara, dijagalah semuanya. Jadi karena Adam, semua berdosa. Lalu ada orang bilang, ah tidak fair Allah. Masa gara-gara si Adam kita yang nanggung? Stop kau, baca Alkitab baik-baik. Karena satu Kristus, semua manusia diselamatkan dari dosa. Apakah fair dia yang mati kau yang selamat? Taruh, pikir baik-baik. Jangan marah gara-gara Adam kau dosa, lalu kau bilang tidak fair. Gara-gara Kristus engkau selamat, apakah itu fair? Maka kalau membaca Alkitab itu struktural, kencang semuanya. Semua mesti dilihat. Dan itu mengagumkan saudaraku. Maka Paulus bilang, sama seperti Adam kita jatuh dalam dosa, begitulah dalam Kristus. Kita ditebus dari dosa, dibangkitkan. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga saudara, hidup orang Kristen menjadi hidup yang penuh kepastian. Dan mati, saya selalu sebut, menjadi penantian yang menyenangkan. Tapi lagi-lagi ya, tidak sederhana. Saya sering kali tanya kalimat ini dan saya akan ulang lagi. Saudara pilih surga apa dunia? Pilih surga. Suka mana, dunia apa surga? Suka, agak suka apa suka banget sama surga? Baik, pertanyaan saya selalu sama. Kalau hari ini engkau sakit keras, apa doamu? Apa doamu? Mengapa kau tidak bilang, Tuhan ambillah aku. Bawa aku ke pangkuanmu karena aku rindu surgamu. Why? Karena kau lebih cinta dunia. Tapi bahasa agama, aku cinta surga. Udahlah jangan bohong, malaikat hafal kita. Kadang saya juga bertanya ya, kalau ada titik tertentu seperti gini, saya tidak takut. Mau mati ayo. Tapi kalau titik-titik nadir tertentu, bodoh sepertinya mau lewat begitu ya. Gentar juga. Hanya saya senyum kecut lalu saya doa. Tuhan, kupikir aku berani menghadapi mati itu. Seperti begini saya jalan gedebuk plok, mau jatuh mati tidak pusing saya. Tapi kalau di titik-titik, pada waktu pingsan, kedua perang jatuh, lalu titik, waduh, ini lewat nih. Wah, itu mengerikan rasanya. Baru saya tahu, khotbah itu gampang. Ngelewatinya yang susah. Semua orang hero di atas mimbar. Tapi di keseharian, kita babak belur, tidak karu-karuan. Karena itulah saudara-saudaraku, kalau memang Kristus telah mati bagi kita, menghidupkan kita, maka dia sudah membuka satu misteri kematian. Kematian bukan lagi misteri. Jawabannya Kristus, kematian menyenangkan. Kematian jadi penantian. Nah kalau mati saja menyenangkan, apalagi hidup, betul tidak sih? Kalau betul matimu menyenangkan ke surga, hidupmu di sini kan indah, bahagia. Lo kenapa, Pak? Bapak belur lo, Pak. Hidup di dunia susah. Apa kau lupa kemana kakimu sedang melangkah? Kini kita tempuh jalan ke surga, kan bahagialah hari depan kita. Lo kamu lagi jalan menuju surga kok enggak bahagia? Aneh setengah mati itu. Kalau betul surga tujuanmu, apa yang kau takutkan? Apa yang kau pusingkan? Kalau surga tujuanmu. Karena itu kalau dalam hidup melayani, saudara, kita pelayanan sudah baik-baik, tidak dihormati orang, jangan marah karena kau melayani Kristus Tuhanmu. Lakukan bagianmu, bereskan. Tapi kalau kau memang brengsek, tidak bereskan, malu hati. Minta ampun sama Tuhan. Supaya kau jangan jadi batu sandungan. Sesederhana itu hidup ini. Saya tidak terlalu pusing apa kata orang tentang hidup ini. Selama kulihat diriku, apakah posisiku benar? Benar, ya sudahlah. Kalau mau dimaki orang, 1001, mau kemanapun kau pergi hidup ini, mana pernah sih tidak ada yang memaki-maki kita. Mana bisa kita suruh orang semua sama rasa, sama rata dalam pikiran, bukan? Mana bisa? Lalu apa yang bikin kita kuat? Kematian Kristus yang menghidupkan. Itulah yang membuat kita kuat dalam hari-hari kita. Itulah yang membuat kita menjalani hidup ini menjadi penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, salib Kristus telah mengubah kematian jadi kehidupan. Tanya padaku, apa makna kematian? Ini jawabku, kehidupan. Tanya padaku, apa makna kematian? Ini jawabku, kehidupan. Dari mana engkau tahu? Karena Kristus mengatakannya kepadaku. Dan aku mengatakannya kepadamu. Berbahagialah orang yang mati di dalam aku. Berbahagialah mereka yang mendengar suaraku. Mereka mendapatkan hidup dalam hidup mereka. Karena itulah salib Kristus seharusnya memberikan kita kepastian hidup. Tak ada lagi yang perlu kita takuti. Perhatikan, saya berjalan pasti karena dia sudah hidup dalam saya. Saya pasti sampai di surga mulia. Maka ini adalah bagian dari perjalanan surga. Itu hidup. Jadi nanti yang pulang ya, aduh saya divonis dokter sakit, aduh saya ini, demi Tuhan yang hidup. Memang takut sakit, siapa yang tidak takut? Memang tidak enak sakit, siapa yang bilang enak? Tapi kalau kau sungguh beriman pada Tuhan, engkau akan melihat dia bagaimana melukis hidupmu. Saya harus mengatakan kepada kalian, cemburulah padaku. Karena dengan sakitku aku merasakan kasihnya. Tapi kalau kau bilang, ya Pak saya cemburu, mau kayak Bapak. Tidak yakin aku kau mau sakit. Omong kosong itu. Hidup ini susah ya. Saya selalu bilang saya tidak ngerti. Tuhan kasih saya banyak ide untuk menulis. Persoalan teologi yang ribet-ribet. Kadang-kadang saya baca tulisan saya sendiri saya bingung. Enteng aja saya nulisnya begitu ya. Tetapi tahu begitu saya punya cucu saya senang setengah mati. Tapi karena saya drop kemarin kalau gendong cucu sambil jalan saya dah susah. Padahal baru satu. Kalau gimana kalau Tuhan kasih 10 nanti. Jadi saya harap-harap mereka ini cepat tumbuh lalu jalan kaki sudah. Habis siap jalan-jalan bareng. Tapi saya mesti nunggu berapa tahun itu. Lalu saya bilang, God, kau kasih aku cucu yang ku nantikan. Tapi begitu dapat, mau gendong jalan gak bisa. Jadi kalau dia pas saya gendong nangis, ya berdiri sebentar. Tapi kalau mau bawa jalan, udah gak lagi. Jadi rasanya kenikmatannya itu gak sepenuhnya. Dia bilang, Tuhan jahat. No. Saya baru belajar bilang, Tuhan, aku doa kau kasih indah. Cucu bahagiaku kau berikan. Tapi kau ajar aku bahagia di tanganmu. Ada cucunya tidak bisa gendong ya sama saja. Tuhan baik tidak? Baik. Ya. Tapi kalian tidak usah takut. Lalu berpikir nanti kalau aku punya cucu tidak bisa gendong gimana ya? Belum tentu itu rezekimu. Itu rezekiku. Bisa ngerti ya? Maka saya bilang God thanks. Jadi tidak ada yang salah dalam hidup ini. Ya. Saya bagian ini baru terakhirnya karena bulan Maret kemarin saya diablasi. Selanjutnya udah jangan gendong-gendong. Ya semua memang seharusnya saya tidak boleh bawa beban terlalu berat. Ya, nah cucu lah makin hari makin gede, apalagi kalau dia pas digendong lompat-lompat senangnya setengah mati. Ya. Nah, dia goyang-goyang dia senang, kita yang bonyok kan. Saya tak kuat kalau dia makin goyang. Jadi belajarlah menikmati kesulitan hidupmu. Karena kematian sudah kau punya jawabannya. Masa kehidupan kau bingung adanya? Nope. Kalau suamimu tidak seperti yang kau harapkan, jangan buru-buru marah. Tanya dulu dirimu, apakah kau istri yang diharapkannya? Jangan-jangan kau bilang, kau suamiku, aku tidak seperti yang harapkan, kau bukan yang kubayangkan. Maka suamimu bilang, kau bukan saja tidak kubayangkan, aku bingung kenapa kau ada. Kelahi kalian berdua, selesai semuanya. Tapi kalau kau lihat istrimu kurang, suamimu kurang, gimana aku menempatkan diri? Kadang-kadang kalau saya lihat istri saya, pagi ini macam ini cepat-cepat. Tapi kalau saya lihat lagi kerja ini, lagi kerja itu, akhirnya saya senyum kecut juga. Ya, bagi saya istri saya luar biasa. Ya, saya puji di depan kalian. Kalau berdua sih saya marah. Tapi sesungguh-sungguhnya yes. Karena sebetulnya kalau saya sakit lagi malam, aduh, jam setengah dua, jam dua pasti bangun. Ma, tolong ma punggungku, gosokin. Untung dia tidak bilang. Waktu kita menikah, tidak ada janji bangun sama-sama. Hanya hidup dan suka duka. Tidur-tidur dong, ngapain bangunin saya? Mati aku kan. Siapa yang mau kusuruh ngurut kaki? Tak apa-apa ngongko. Kalau kaki saya lagi ngilunya luar biasa, itu luar. Apa, beratnya setengah mati. Ngilu buat saya enggak tidur. Tapi lagi-lagi yang kukatakan padamu, tidak ada yang salah dalam hidup ini. Hanya orang bodoh yang tidak bisa menikmati hidup bersama Tuhan. Duka, sakit, masalah bukan persoalan. Karena kau sudah punya jawaban atas kematian. Adalah penantian yang menyenangkan. Bersukutu dengan kekekalan. Kalau itu menyenangkan, jalani hidupmu dalam penuh kesukaan. Sekarang tolong suami istri lihat-lihatan. Lihat-lihat saja dulu. Tanyakan sama dia. Pa, ma, hidup adalah anugerah ilahi. Mati adalah kepastian. Nanti kalau aku mati, jangan sampai kau menangis seperti orang kehilangan gila. Ngomong-ngomong. Istri ngomong, Pa, kalau aku mati, jangan sampai kau seperti orang kehilangan. Enggak, Ma, masih ada ganti. Itu kurang ajar. Jangan gitu ya. Pas suaminya bilang, Ma, kalau aku duluan mati, kau tenang-tenang aja. Iya, Pa. Bahagialah, Ma. Tuhan menyertai. Pasti, Pa. Karena bebanku terlepas. Biar Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Supaya di perenungan Jumat Agung, Kristus jawaban, kita sungguh-sungguh hidup dalam gegap gempita kemenangan.